إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk talabul ilm. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah terorisme yang pada masa sekarang ini, gerakan terorisme dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, senantiasa menunjukkan perkembangan, dan perkembangan ini tidak menunjukkan kepada akhir daripada gerakan terorisme tersebut. Satu hal yang perlu kita ingat bahwasannya terorisme ataupun radikalisme adalah sebuah faham yang apabila diwujudkan dalam bentuk tindakan, maka faham ini akan lebih dahsyat lagi. Dari sisi pemahaman saja akan merusak cara berpikir, cara pandang, apalagi dikuatkan, diwujudkan dalam bentuk tindakan. Ini akan lebih dahsyat lagi, yang akan memberikan berbagai kerusakan yang sifatnya fisik. Dan ini tidak semata-mata terkait dengan permasalahan kehidupan di dunia, lebih dari itu menyangkut kepada kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya Islam sebagai agama yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah, tentu sangat berkepentingan untuk melakukan satu bentuk kontra pemikiran, kontra ideologi, kontra tindakan yang dilakukan oleh kaum teroris. Islam senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walakunta faddan ghalidhal qalbi la yanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. Dan seandainya engkau bersikap keras, kasar, bersikap kasar, keras hati, la yanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan menyingkir, akan menghindar dari kalian, dari engkau. Fa'fu anhum, maka berilah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, dan memohonkan ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam memutuskan satu perkara. Maka apabila engkau telah berazam, engkau telah bertekad bulat, maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi satu bentuk dasar bahwasannya agama kita senantiasa mengajarkan bagaimana bersikap rahmah. Ketika kekerasan, ketika kasar, sikap radikal apalagi, dan lebih daripada itu sikap teror, tentu yang demikian ini tidak menyehatkan terhadap kehidupan umat manusia. Dan ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, la yanfaddu min hawlik, maka mereka akan lari dari dirimu. Lanfaddu min hawlik, mereka akan lari dari dirimu dengan sebab apa? Dengan sebab tiadanya rahmah. Dengan sebab tidak ada sikap lembut, lemah lembut terhadap mereka. Sehingga apapun perkara yang hendak kita jalankan didasari dengan kelemah lembutan tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut, dan Allah mencintai kelemah lembutan di dalam segala perkara, segala urusan. Ini dasar bagaimana Islam mengatur hubungan sesama manusia, bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia ini. Senantiasa mengedepankan hal-hal yang terkait dengan kasih sayang. Dan sekian banyak ajaran agama, dan sekian banyak contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bagaimana bersikap lemah lembut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menebarkan rahmah, kasih sayang di tengah umat manusia. Tidak semata-mata kasih sayang itu diperuntukkan bagi sama manusia. Bahkan Nabi SAW membimbing umat ini untuk senantiasa berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan terhadap segenap sesuatu, terhadap segala sesuatu. Ini adalah prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Dan sekian banyak juga contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan rahmah bagi segenap umat manusia. Bahkan di dalam ajaran jihad sekalipun, jihad yang ditegakkan bersama penguasa, jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan penguasa, artinya bersama-sama penguasa, dikomandani oleh penguasa, maka jihad ini pun dalam rangka untuk menekan, untuk menjadikan sikap lalim, sikap kezaliman itu terhapus dari muka bumi ini. Dan Islam tidak mengajarkan di dalam jihad ini kemudian untuk menjadikan korban dari peperangan itu kemudian dicincang atau dimutilasi. Tidak. Kalau sudah terbunuh, sudah terbunuh. Ini menunjukkan bahwasannya agama kita semata-mata dalam rangka untuk memberikan rahmah kepada segenap alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bergaul dengan orang-orang di luar kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya kemudian menasehati pemuda tersebut untuk memeluk Islam, dan kemudian pemuda itu pun mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas terhadap orang-orang Yahudi, contoh misalnya di dalam peperangan Khaybar. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengepung Khaybar, telah mengepung benteng-benteng pertahanan orang-orang Yahudi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada panglima yang ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk kemudian bersikap menyeru kepada mereka untuk memeluk Islam. Manakala mereka telah mau memeluk Islam, maka tidak terjadi peperangan. Ini artinya dalam keadaan genting pun, negosiasi untuk damai dengan cara mereka memeluk Islam masih dilakukan. Dan sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi tentu bukan semata-mata balas dendam. Ada alasan-alasan yang sangat dibenarkan oleh syariat untuk kemudian memerangi sikap yang tidak benar dari kalangan orang-orang Yahudi, sehingga disikapi dengan tegas. Maka kalau kita menarik sejarah ke belakang, pemikiran Khawarij, pemikiran terorisme sudah ada sejak dulu kala. Motor penggeraknya diantaranya adalah Abdullah bin Sabah yang melakukan provokasi kesana kemari. Motor penggerak Abdullah bin Sabah yaitu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat atau semasa hidup, ada orang yang bernama Dzul Khuwaisyirah. Itu pun merupakan bibit-bibit dari pemikiran Khawarij itu sendiri. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian kekhalifahan ada di tangan sahabat yang mulia, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gerakan Abdullah bin Sabah yang terus memprovokasi masyarakat untuk kemudian menentang penguasa yang sah, menentang khalifah, menentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan segala tuduhan, dengan segala bahan-bahan provokasi yang tidak berdasar, sehingga kemudian kalangan masyarakat Mesir terprovokasi dan mendatangi kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengepungnya sehingga kemudian terjadi kerusuhan dan yang berakhir dengan terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah bentuk bagaimana tindakan pemahaman yang didasari oleh Khawarij, yang intinya diantaranya adalah melakukan pemberontakan, membuka aib, cacat celak penguasa yang ada. Ini merupakan tanda-tanda sifat-sifat yang ada pada orang-orang Khawarij. Dan generasi berikutnya pun mereka yang terjerumus di dalam pemahaman-pemahaman terorisme hampir sama, bahkan boleh dikatakan setali tiga uang. Mereka memberontak terhadap penguasa, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, memudahkan, mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Itu adalah ciri-ciri dari pemikiran Khawarij itu. Dari dulu dan sekarang tetap sama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, adalah seorang yang memiliki pemikiran Khawarij, menghalalkan darah sahabat yang mulia, para sahabat, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, saat hendak berangkat ke masjid menunaikan salat subuh, ketika keluar dari rumahnya langsung diserang oleh Abdurrahman bin Muljam dan kawan-kawannya, sehingga kemudian wafatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkena tebasan pedang orang-orang Khawarij ini. Dan terus mereka melakukan yang demikian ini. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura, memiliki perkampungan. Jangan dikira orang-orang Khawarij adalah mereka orang-orang yang tidak rajin beribadah. Mereka adalah orang-orang yang sedemikian terlihat rajin dalam beribadah. Ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk datang ke kampung Harura untuk menegakkan hujjah kepada mereka, menasehati mereka untuk rujuk kembali ke jalan yang benar, sebahagian dari mereka kemudian mau rujuk dan kembali kepada yang benar, dan sebahagian dari mereka tetap dengan pendiriannya. Yang tetap dengan pendirian kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sebagai kawanan bughat pemberontak. Dan apa yang diungkapkan, keadaan fisik mereka, mereka adalah orang-orang yang sedemikian rajin beribadah, sampai digambarkan mereka jidatnya hitam, mukanya pucat karena begadang, karena sering sholat malam, kemudian tubuh mereka kurus karena sering berpuasa. Ini adalah ciri-ciri fisik. Jangan dikira bahwasanya orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang tidak rajin di dalam menunaikan ibadah. Mereka adalah orang-orang yang secara zahir tampak sedemikian kuat melaksanakan ibadah-ibadahnya. Namun sekali lagi, apa yang mereka lakukan sudah jelas, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan bahwasannya pada akhir zaman akan ada satu kaum, yang kaum tersebut cirinya diantaranya ahdathul asnan, sufahaul ahlam. Kaum tersebut dari kalangan anak-anak muda, tetapi apa? Sufahaul ahlam. Mereka itu dungu, dangkal pemikirannya, bodoh. Ini diantara sifat ciri daripada orang-orang khawarij. Dan kita bisa melihat dulu dan sekarang pun seperti itu. Sehingga dikatakan bahwasannya ketika orang-orang khawarij membuat satu komunitas di perkampungan Harura, mereka tidak ada satupun sahabat yang bersama mereka. Di tengah mereka tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang bersama mereka. Ini menunjukkan bahwasannya mereka berkumpul, mereka membuat komunitas, memiliki pemahaman yang aneh, pemahaman yang sesat. Menunjukkan bahwasannya tidak ada satu orang sahabat, menunjukkan tidak bersama ulama mereka. Mereka tidak bersama ulama, tidak ada satupun orang yang berilmu di antara mereka. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, mereka ini kaum muda, orang-orang yang muda, masih dangkal pengalamannya, masih dangkal ilmu agamanya, masih bodoh. Tetapi mereka sudah sebagaimana layaknya orang-orang yang seakan-akan memiliki ilmu yang banyak. Sehingga sepak terjang mereka di dalam menafsirkan Al-Quran adalah berdasarkan ra'yunya, berdasarkan pemikirannya. Mereka memainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk sekedar memenuhi hawa nafsunya. Sekedar memenuhi hawa nafsunya. Sama seperti orang-orang sekarang. Sehingga kemudian orang-orang khawaris dulu menghalalkan darah para sahabat, membunuh para sahabat. Kemudian tidak hanya itu, mereka pun menyikat setiap orang yang tidak bersama kelompoknya. Ini keadaan orang-orang khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama yang dianut oleh kaum teroris pada masa sekarang ini. Kaum teroris sekarang seakan-akan mereka berjihad, seakan-akan mereka adalah mujahid, menunaikan amalan jihad. Tapi sebenarnya bukan amalan jihad yang mereka tunaikan. Apa yang mereka perbuat jauh dari apa yang ditentukan oleh syariat. Sehingga tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan orang-orang muda yang dangkal pemahamannya, sesat pemahamannya. Kita lihat kasus-kasus, kasus-kasus yang terjadi, terkhusus misalnya kasus terorisme yang ada di negeri kita. Dari mulai kita membuka lembaran sejarah, bagaimana Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo saat memproklamirkan dirinya sebagai imam, kemudian setahun berikutnya, tahun berikutnya, dia memproklamirkan diri sebagai imam pada bulan Mei 1948. Kemudian setahun kemudian, 7 Agustus 1949, memproklamirkan negara Islam Indonesia. Artinya ia keluar dari negara yang sudah ada, pemimpinnya sudah ada, dari negara yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah bibit cikal bakal pemikiran-pemikiran Khawarij. Sejak itu kemudian pemberontakan demi pemberontakan dilakukan oleh orang-orang di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Apa yang mereka perbuat? Tidak ada lain. Menjadikan masyarakat susah. Mereka katanya ingin memperjuangkan mendirikan negara Islam, tetapi dengan cara yang tidak benar. Bahkan gurunya sendiri, Kiai Yusuf Tauziri, orang Garut, yang memiliki pondok pesantren di daerah sekitar Cipari, selama kurang lebih 10 tahunan terus pondok pesantren itu diserang, berkali-kali diserang. Dengan sebab apa? Sebabnya gurunya ini tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Kartosuwiryo. Nah, di sini intinya Kartosuwiryo sudah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan itu terus sampai akhirnya pada tahun 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Ketika ditangkap, bukannya menyerah dalam pengertian menyerah total, tapi senantiasa diberikan syubhat kepada pengikutnya. Kita bukan menyerah, tapi ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaibiyah. Diberi syubhat seperti itu. Berdamai dengan orang-orang kafir, kan begitu maksudnya. Ini menekan apa istilahnya, membuat perjanjian dengan orang-orang kafir. Jadi sudah dikafirkan. Nah, dengan masa yang terus kemudian berlalu, sehingga kemudian Kartosuwiryo pun dihukum mati, dieksekusi di salah satu pulau, Pulau Seribu. Maka bukan berarti lantas pemahaman Khawarij ini hilang atau kemudian tidak timbul lagi. Para pengikut ring satunya melanjutkan perjuangan yang diistilahkan mereka dengan perjuangan untuk menegakkan negara Islam Indonesia, tapi dengan cara-cara dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kalau kita ingin melihat sekilas ke belakang sejarah sampai kemudian sekarang di Indonesia sedemikian marak aksi-aksi radikalisme, aksi-aksi terorisme. Dari mana nyambungnya Kartosuwiryo dengan generasi sekarang? Nah, setelah Kartosuwiryo dieksekusi mati, kemudian orang-orang ring satunya yang masih hidup ditangkap di penjara, kemudian setelah itu selesai menjalani hukuman, mereka melanjutkan perjuangannya. Dan mereka kemudian merekrut anggota-anggota baru. Merekrut anggota-anggota baru. Sampai kemudian terekrut salah satu daripada aktivis di kota Solo, yang kemudian dari rekrutmen ini, aktivis, satu aktivis ini terekrut, kemudian satu aktivis ini memiliki kader-kader, yang kader-kader ini ketika terjadi perang Afghanistan, kader-kadernya dikirim ke sana. Dari mulai model Ali Gufron, kemudian orang-orang yang setingkat dengan mereka. Dan aktivis yang sudah dikader ini, kemudian karena menentang pemerintah pada waktu itu, kemudian berhasil lari ke Malaysia, dan di Malaysia mendirikan semacam madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan yang di sana mengkader pula generasi baru. Sehingga terekrutlah Nurdin M. Top, terekrut kemudian Dr. Azhari, terekrut kemudian yang lain-lainnya. Yang mereka ini kemudian menjadi generasi baru untuk melakukan tindakan radikalisme dan terorisme. Jadi kalau kita membuat semacam rentang sejarah, ini bersambung. Dari sejak tahun 1948 sampai saat ini. Walaupun pada perkembangannya mereka tidak lagi memperjuangkan sebagaimana pendahulunya pemikiran-pemikiran Kartosuwiryo, karena sebahagian mereka telah tercelup ketika mereka berada di Afghanistan, ketika mereka berada di Pakistan atau di Peshawar, ketika mereka berada di Malaysia. Mereka sudah tidak lagi semurni memperjuangkan pendahulunya, yaitu Kartosuwiryo. Tetapi kita menarik benang merah bahwasannya faham yang mereka anut, yang dulu maupun yang sekarang, sama. Faham untuk bermudah-mudahan mengkafirkan terhadap sama muslim. Bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Itu sama. Kita lihat bagaimana oleh orang yang berpemahaman radikalis, oleh orang yang berpemahaman radikalisme ini, terorisme ini, bagaimana kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika presiden negara kita, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dikafirkan oleh mereka. Dan pemahaman ini terus berkembang, sehingga mereka sekarang berani untuk membunuh polisi. Kasusnya sedemikian banyak. Kasus di Ambon, mereka menyerang pos polisi, pos aparat diserang. Kemudian kasus di Jalan Tamrin, 16 Januari 2016, Polantas ditembak, Polantas yang tidak bersenjata. Kemudian masyarakat sipil pun ditembak, dibom dengan bom rakitan mereka. Dan yang terakhir adalah peristiwa di Tuban, Polantas dibunuh. Demikian juga yang di Solo, di malam Idul Fitri, pos penjagaan untuk persiapan Lebaran dibom dengan granat. Kemudian ada satu polisi yang dibunuh, ditembak, dan seterusnya. Dari sisi pemahaman sama. Pokok pangkalnya adalah apa yang mereka anut menjadikan mereka-mereka ini sebagai sasaran, karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang halal, menghalalkan darah kaum muslimin. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kepada umatnya bahwasanya fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahri hadza fi baladin fi baladikum hadza ila yaumil ila yaumi talqauna rabbakum. Maka sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian adalah sesuatu yang haram atas diri kalian. Tidak boleh ditumpahkan darah kaum muslimin. Tidak boleh dirampas harta-harta kaum muslimin. Tidak boleh kemudian dikoyak kehormatan kaum muslimin. Itu adalah satu perbuatan yang haram. Ya. Sebagaimana pada hari ini, sebagaimana haramnya hari ini, hari kalian ini, bulan kalian ini, ya, negeri kalian ini, ya, hingga hari kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian kuat menanamkan bahwasannya sangat-sangat tidak boleh darah kaum muslimin itu tertumpah dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak masyru', tidak disyariatkan. Akan tetapi mereka orang-orang khawarij, teroris, tidak memperhatikan yang demikian ini. Sedemikian mudahnya mereka memuntahkan peluru untuk kemudian melenyapkan nyawa seorang muslim. Sedemikian mudahnya mereka untuk kemudian merampas harta milik seorang muslim. Mereka memberlakukan fai, mengambil barang milik kaum muslimin, sehingga kemudian ini adalah bentuk-bentuk hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Silakan muadzan dulu. La ilaha illallah, Allahumma rabbana zidna ilma wa salatan qaimah. Terorisme dari kata teror dan diakhiri dengan akhiran isme. Isme menunjukkan kepada faham. Faham yang mengandung teror. Apa itu teror? Teror adalah sebuah upaya. Sebuah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman. Baik dilakukan oleh perseorang, perseorangan ataupun kelompok. Sehingga aksi terorisme itulah aksi yang dilandasi oleh pemahaman. Pemahaman dalam bentuk usaha untuk menjadikan orang lain atau satu keadaan masyarakat menjadi takut, ngeri, kejam, bengis, menimbulkan kengerian, menimbulkan kekejaman, kebengisan. Dan itulah inti daripada akibat yang dilakukan oleh kaum teroris, kaum radikalis. Sehingga kalau kita lihat aksi-aksi yang mereka lakukan itu senantiasa berbau darah. Walaupun mereka kemudian membungkus aksi-aksi mereka dengan bahasa jihad. Walaupun mereka membungkus aksi-aksi teror mereka dengan bahasa membela umat. Walaupun mereka membungkus aksi-aksi teror mereka dengan bungkus, dikemas dengan bungkus mempertahankan kaum muslimin yang didolimi oleh non-Islam, dan seterusnya. Tetapi ketika kita melihat cara-cara yang mereka lakukan di atas pemahaman-pemahaman yang sesat, kita bisa menyimpulkan ini aksi yang tidak benar. Di poso misalnya, kita melihat kaderisasi mereka terus berlangsung. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, terkesan formal, tetapi isinya mengandung doktrinasi untuk senantiasa menghidupkan jihad dengan pemahaman mereka. Ketika markas mereka di tanah runtuh, diserang, disikat oleh aparat yang berwajib, oleh pihak yang berwajib, sebagian mereka kemudian lari. Ada yang lari ke Gunung Taman JK, ada yang mereka melakukan membentuk kamp di Gunung Biru. Kemudian ada orang-orang seperti Daeng Koro yang dia ini adalah mantan anggota TNI. Daeng Koro ini adalah orang yang menyusun strategi, yang menyusun pelatihan-pelatihan. Yang mereka istilahkan sebagai tadrib askari. Pelatihan-pelatihan yang beraroma militer. Daeng Koro ini alias Sabar Subagyo, mantan anggota TNI, keterampilan dari TNI kemudian ditularkan kepada kader-kader anak-anak muda dari kalangan yang berhasil mereka rekrut di poso. Pelaksana-pelaksana aksinya seperti Santoso dan kawan-kawannya, mereka menamakan sebagai Mujahidin Indonesia Timur, MIT, yang kemudian menjadikan mereka MUT, singkatan Mujahidin Indonesia Timur, MIT. Mereka jadi MUT, mati. Ini terus mereka melakukan kaderisasi. Dan jangan dikira pemerintah sendiri melakukan operasi. Yang pertama operasi dengan candi, dengan sandi Camar Maleo. Selesai. Tapi mereka masih lari di gunung. Dilanjutkan dengan operasi Tinombala, Satgas Tinombala. Ini adalah wujud kerja keras pemerintah untuk benar-benar menghabisi pemahaman-pemahaman terorisme ini. Jazakumullahu khairan. Nah, kita sebagai kaum muslimin, apakah kemudian berpangku tangan? Oh, sudah ada aparat yang bertugas. Pemerintah dalam hal ini aparat, khususnya Densus 88, memberantas radikalisme, memberantas terorisme, lebih dominan dengan melakukan pendekatan kekuatan. Dalam hal ini kekuatan bersenjata, kekuatan fisik. Padahal kita, kalau kita lihat aksi-aksi teroris yang dilakukan, aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh mereka, mereka bisa melakukan demikian karena dilandasi oleh pemahaman mereka, ideologi yang tertanam pada diri mereka. Kalau sudah menyangkut ideologi ataupun pemahaman yang ada pada diri mereka, berarti inilah yang selama ini menggerakkan aktivitas-aktivitas mereka. Mereka termotivasi oleh faham yang ada pada diri mereka. Kalau dilakukan hanya dengan pendekatan kekuatan bersenjata, senjata itu tidak bisa menghapus, tidak bisa menghilangkan, tidak bisa mencuci bersih faham ideologi mereka. Oleh karena itu, disinilah peran Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin dalam rangka untuk, pertama, membentengi kaum muslimin dari pemahaman sesat ini. Kita harus membuat semacam pagar. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan untuk membentengi umat ini dari pemahaman aksi terorisme. Yang kedua, kalau kita bisa upayakan menyadarkan orang yang sudah simpati untuk kemudian tersibghah, tercelup oleh pemahaman sesat ini, menyadarkan. Dan syukur-syukur menyadarkan kepada mereka yang sudah melakukan aksi-aksi itu. Dengan apa mencuci semua itu? Melumatkan segenap pemahaman itu dengan apa? Dengan al-ilm, dengan ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama. Lantas bagaimana menyebarkan ilmunya tersebut? Banyak cara. Bisa dengan cara ceramah seperti ini. Bisa dengan cara yang lainnya. Di antaranya yang akan kita lakukan adalah dengan tebar majalah. Tebar majalah, selain kita tujukan kepada aparatur pemerintahan supaya mereka memahami siapa sih sebenarnya yang memang mereka itu adalah orang yang mengusung dan melakukan tindakan terorisme. Siapa sebenarnya? Jangan sampai kemudian aparatur pemerintah salah sasaran karena menerima informasi yang salah. Menerima informasi yang salah bagaimana? Ya, ada orang yang tidak mengerti cikal bakal pemikiran terorisme ini. Fahamnya seperti apa? Tidak mengerti. Akhirnya apa? Orang ini membisiki aparatur pemerintah. Jangan lupa, Wahabi masuk dalam kategori terorisme. Ini salah sudah. Ini yang akan menjadikan kemudian pihak aparat bias dalam melihat fakta di lapangan. Kalau Wahabi, kan bahasa mereka begitu, dituduh sebagai biang teroris. Padahal Wahabi itu pusatnya di Saudi. Justru pemerintah kerajaan Saudi adalah motor penggerak untuk memberantas ISIS, Al-Qaeda, dan segenap tindakan terorisme lainnya. Kan logikanya begitu harus. Tapi karena orang-orang ini tidak senang, sehingga dipaksa-paksakan. Dipaksa-paksakan untuk menerima bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah orang yang memiliki pemahaman sehingga tumbuhnya bibit-bibit terorisme. Nah, bias pemahaman yang seperti ini harus diluruskan. terutama khususnya aparat pemerintahan harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Beri informasi yang benar. Melalui apa? Di antaranya melalui tebar majalah. Jadi aksi kita, amalia kita, ya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka li'la bi kalimatillah, ya, aktivitas kita untuk menebar, ya, majalah edisi kedua khusus tentang masalah terorisme ini adalah usaha yang sangat luar biasa. Ya. Karena usaha ini pertama yang tadi saya sebutkan, dengan usaha kita tebar majalah, ya, kita berikan ke tetangga kita, depan tetangga depan kita, tetangga belakang kita, tetangga samping kanan kiri kita, berikan majalah itu. Itu sama dengan kita telah membentengi mereka dari faham, ya, terorisme ini. Ah, orang awam itu ya mana bisa sih dirangkul untuk jadi teroris. Loh, apa Anda lupa ada sebuah kasus? Kasusnya baru-baru tahun yang lalu. Ketika Densus 88 menangkap terduga teroris yang namanya Siono, yang kemudian karena nampak kooperatif, kemudian Siono ini tidak diborgol, yang akhirnya, ya, takdir Allah menentukan dia kemudian terbunuh. Lantas apa setelah peristiwa itu? Di blow up sedemikian rupa, dibuat opini sedemikian rupa, yang disudutkan Densus, aparat yang disudutkan, kemudian menimbulkan simpati kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menahu. Oh iya ya, ini aparat zalim ini. Nah, jangan dikira orang awam kemudian tidak tumbuh simpati, kemudian tumbuh empati, apalagi setelah itu diekspos istrinya tidak mau menerima hadiah uang 100 juta. Langsung. Yang termakan tidak hanya orang awam. Orang-orang yang katanya, ya, memiliki intelektualitas yang tinggi pun termakan, sampai bela-bela. Yang seperti ini kan berbahaya. Sebuah tindakan yang dilandasi kesesatan, kemudian ada orang-orang yang tidak mengerti permasalahan, kemudian menjadi simpati. Jadi, betapa strategisnya aktivitas kita untuk menebar majalah edisi khusus kedua ini. Sehingga kemudian bias dari pemahaman-pemahaman yang karena pembisik-pembisiknya itu tidak mengerti hakikat siapa dan bagaimana terorisme itu, membisikkan kepada aparat pemerintah, ya, sehingga kemudian bisa saja aparat pemerintah terpengaruh, ya, sehingga melihat kepada kita, oh ini orang Wahabi, hati-hati, ya, mudah mengkafirkan. Nah sudah, ya, ini diantaranya nilai strategis tebar majalah edisi khusus kedua ini. Menjelaskan tentang apa, bagaimana terorisme itu. Dan menjelaskan bagaimana mauqif, sikap dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam masalah takfir kepada umat. Ini penting untuk didudukkan. Jadi manakala kita bersemangat untuk bisa menebarkan satu majalah itu berarti kita sudah ikut andil untuk memberantas aksi-aksi terorisme. Karena sesungguhnya aksi-aksi terorisme itu didasari oleh pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah ini yang harus diberantas. Bagaimana cara memberantasnya? Ya dengan ilmu. Ilmu itulah yang dikumpulkan oleh para asatidzah di dalam satu majalah edisi khusus yang kedua. Yang pertama komunisme, yang kedua masalah terorisme. Di sini nilai strategisnya. Jadi kita ketika kita memberikan kepada Pak Kepala Desa, jangan berpikir kita ya untuk Pak Kepala Desanya. Ini Pak Kepala Desa tuh nanti berbicara kemana-mana. Itu yang kita pikir. Pak, ini ada majalah. Lantas kita berpikir, ini untuk Bapak. Tidak. Karena ketika Pak Kepala Desa ini membaca, maklumat itu akan tersimpan di benak beliau. Dan ketika berbicara, dia akan menjelaskan tentang terorisme. Menjelaskan dari maklumat yang sudah beliau baca. Walaupun mungkin nanti disampaikannya setahun yang akan datang. Mungkin. Ini nilai strategis daripada tebar majalah itu. Jadi hendaknya tebar majalah ini jangan semangat sudah terkumpul 3.000 eksemplar ini kita. Jangan semangat di situ saja, semangat menyebarkannya. Kalau ngumpulkan 3.000, 5.000 gampang. Asal ada uangnya, insya Allah dapat. Tapi setelah itu, bagaimana ini menyebarkannya? Ah itu kan sudah ada panitianya. Ini yang salah cara berpikirnya. Memangnya untuk menangkal terorisme cukup dengan panitia saja? 5-10 orang. Kita semua memiliki kewajiban untuk menangkal aksi-aksi terorisme ini. Tumbuhkan keberanian kita untuk datang ke Mabes Polri. Walaupun jangan pakai sendal di sana. Sendal barok. Datang. Bawa yang banyak sekalian. Barangkali ketemu jenderal siapa, ketemu jenderal siapa, bagi sudah. Walaupun yang ditujukan misalnya Pak Kapolrinya, tapi siapa tahu mungkin ketemu irjen siapa, irjen siapa. Sampaikan. Kalau tidak bisa langsung datang ya kirimlah sudah lewat pos atau apa, mudah-mudahan dibaca. Jadi semangat untuk menyebarkan, karena ini merupakan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan semangat ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahi usaha kita. Satu majalah kemudian dibaca oleh orang seperti Pak Gatot Nurmantio, itu sudah sekian prajurit, ya gak? Sekian ribu prajurit bisa dipengaruhi. Ya sudah jangan tinggi-tinggi lah itu Panglima TNI. Satu komandan Koramil bisa, sudah bisa mewarnai sekian puluh, berapa anggotanya? 30-an mungkin anggotanya. Masya Allah, ini amal jariah yang sangat besar. Ini panen raya ini kita, ini akan panen raya. Akan panen raya kita ini. Antum bisa dengan sepeda ontel datang ke Koramil. Pak, ini ada majalah. Tolong dibaca, tolong dibaca. Insya Allah, peluh yang antum keluarkan, keringat yang antum keluarkan, tenaga yang antum keluarkan untuk mengayuh sepeda, tidak akan sia-sia. Ini ya, karena apa? Karena antum akan panen raya. Satu komandan kodim berapa anak buah? Karena yang kita beri adalah orang-orang kunci. Maksudnya orang-orang kunci, mereka punya sekian anggota. Satu tokoh masyarakat, tokoh kepala desa, sekian banyak warga desanya akan mendapatkan materi yang sudah dibaca oleh pak kepala desanya ini untuk disampaikan. Luar biasa. Nah, ini sehingga kita termotivasi untuk betapa berharganya satu eksemplar majalah itu. Betapa berharganya. Ya kalau dihargakan sekitar ongkos cetaknya cuma 5.000 rupiah. Ya. Apa sih artinya 5.000 rupiah? Ya, beli gorengan saja dapat 5 paling ya. Plus bonus 1 jadi 6. Tetapi nilai satu eksemplarnya ini kalau sampai dibaca oleh satu orang, dua orang, tiga orang, apalagi dibaca oleh orang-orang yang memang mereka memiliki jabatan, kedudukan strategis di tengah masyarakat, masya Allah, ini adalah upaya untuk menangkal terorisme. Karena sesungguhnya ketika terorisme dilakukan, diberantas dengan pendekatan-pendekatan yang tidak tepat, aksi terorisme tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Contoh misalnya, ya ini bukan berarti mengecilkan apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwajib. Jazakumullahu khairah. Kita berterima kasih sekali kepada aparatur atau pihak yang berwajib. Terima kasih sekali. Tetapi ketika pendekatan hanya mengandalkan pendekatan kekuatan bersenjata, ya, tanah runtuh dihabisi. Mereka tidak ada lagi sekarang tanah runtuh. Tetapi mereka kemudian lari ke hutan. Sementara jalur logistik mereka masih ada di kota posonya misalnya. Pendidikan kader-kader anak-anak mereka masih ada. Ini yang menyebabkan kemudian pemahaman terorisme itu tidak akan pernah habis. Akan terus ada dari generasi ke generasi. Waliyadzubillah. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, as-salafiyin ya, diminta untuk ya, benar-benar ya, serius dalam menebarkan majalah ini. Wah, tapi saya bekerja. Ya memang yang jadi panitia ini pengangguran semua. Semua juga bekerja. Punya anak, punya istri yang perlu dinafkahi. Kalau semua alasannya bekerja, ya tidak akan ada yang bisa menyebarkan. Oh, yang tergabung panitia juga punya anak istri, harus bekerja juga untuk menafkahi. Kalau alasannya sibuk bekerja. Tapi bekerja bisa kan sambil menyebarkan itu. Bekerja di mana, instansi mana, ya berikanlah sambil membawa. Bekerja nanti akan ketemu orang-orang yang sekiranya pantas untuk diberi. Ya, bawa. Dan seterusnya. Banyak cara untuk menyampaikan tebar majalah ini sehingga kemudian sampai kepada orang yang tepat sasaran. Karena kita melihat aksi-aksi terorisme, aksi-aksi untuk kemudian menjadikan masyarakat itu terjatuh kepada kesesatan sedemikian banyak. 24 jam mereka bekerja. 24 jam mereka bekerja. Yang khawarijnya, khawarij di dalam negeri saja sudah sedemikian banyak. Belum nanti yang dari ISIS-nya, belum nanti dari Al-Qaeda. Maksudnya ISIS di sana, di luar negeri, Al-Qaeda juga. Belum nanti dari kalangan Mu'tazilahnya, belum nanti dari kalangan liberalis, orang-orang yang menganut pemikiran liberal. Ini tantangan tersendiri di dalam dakwah. Berapa sih jumlah kita? Tetapi kalau kita solid, sesedikit apapun jumlah kita, selama kita solid, insyaallah kita berada di atas al-haq. Kita tebarkan majalah ini dalam rangka untuk menyebarkan al-haq, sehingga kemudian masyarakat masyarakat terpagari, diberi penahan untuk laju informasi-informasi yang akan menggerus pemikiran-pemikiran ataupun keyakinan-keyakinan mereka. Sekarang masyarakat rentan sekali dengan adanya medsos dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran macam-macam mudah sekali untuk masuk. Ini yang benar-benar harus kita jaga. Karena sesungguhnya sebagaimana kita ketahui bahwasannya kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme itu sedemikian dahsyat. Mereka membunuh manusia, menghalalkan darah manusia, menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka halalkan. Mereka menebar ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan dikira ketakutan itu ketakutan takut dibunuh saja. Tidak. Macam-macam ketakutan. Di antaranya yang dampaknya langsung terkena kepada kita, ketakutan pada kaum muslimin untuk belajar agamanya sendiri. Takut sekarang itu. Kejadian di Solo, anak-anak SMA taklim, belajar agama. Terjadi perubahan sikap secara zahir pada diri mereka. Yang dulu pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian naik ke atas mata kaki. Yang dulu mereka mungkin jarang puasa sunnah, sekarang mereka rajin puasa sunnah. Sholat malamnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang tua melihat perubahan pada diri anaknya yang menjelang remaja ini. Loh, anak saya kok berubah? Seharusnya sebagai orang tua melihat anaknya berubah seperti itu senang kan? Iya tidak? Harusnya kan senang, masya Allah. Anak saya jadi alim ini. Sekarang alim anak saya. Rajin sholatnya. Begitu azan langsung ke masjid dia. Harusnya kan senang orang tua. Tapi ini tidak. Melihat perubahan pada diri anaknya, orang tua bertanya, anak saya belajar di mana ya? Ge-ge, jangan-jangan ikut jaringan teroris. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti upaya teror itu sudah masuk ke benak orang tua. Tidak terasa teror itu masuk, tertanam. Itu kan takut, berarti orang tua kan ketakutan. Takut anaknya terjerumus kepada terorisme. Ya memang tidak salah orang tua mewaspadai. Tetapi saya ingin menggambarkan betapa sekarang ini, ketika orang melihat orang wanita bercadar, teroris nih jangan-jangan. Sudah pasang dulu. Ya Allah. Melihat orang berjubah, wah, ini jangan-jangan satu jaringan ini. Dan seterusnya. Kondisinya itu bukan orang kemudian melihat, bersikap sesuai dengan syariatnya kemudian senang, itu bukan. Ini fitnah. Ujian bagi kita. Ini dampak dari adanya aksi-aksi terorisme. Yang nilai-nilai itu sebenarnya baik, tapi kemudian ditanggapi oleh masyarakat sebagai nilai-nilai yang harus dijauhi, bahkan harus disikapi dengan hati-hati. Kan begitu. Orang pakai cadar itu baik apa enggak sih? Pakai hijab itu baik apa enggak? Kan baik. Tapi kenapa masyarakat menyikapinya, ah, hati-hati ini. Kan begitu, aneh kan? Amalan yang baik tapi disikapi dengan kehati-hatian. Ini diantara pengaruh terorisme itu sedemikian rupa. Sehingga orang untuk belajar agamanya sendiri dipengaruhi oleh rasa takut. Luar biasa. Dahsyat pengaruhnya ini. Yang seperti ini harus dilawan dengan ilmu. Dan inilah ciri khas dakwah kita. Menebarkan ilmu. Agar orang itu faham. Yang sebenarnya, nilai agama yang sebenarnya yang harus diamalkan yang mana. Dan yang mana yang harus dijauhi. Sehingga orang faham. Kondisi yang seperti ini. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa terbantu dengan dakwah-dakwah kita, dan salah satu bentuk dakwah kita yaitu dengan melakukan dengan cara tebar majalah ini, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kita terlambat. Mereka dengan berbagai medsosnya terus menyerang, mempengaruhi dengan berbagai opini. Ya, kita pun jangan sampai kemudian membiarkan tanpa ada counter, tanpa ada kemudian balasan untuk memerangi subhat-subhat, kerancuan-kerancuan pemahaman yang mereka tebarkan. Di sini letak strategis dakwah kita. Benar-benar ingin menyelamatkan umat manusia agar tidak terjatuh, terperosok kepada kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan amanah, menunaikan dakwah ini dengan penuh keikhlasan, dengan ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.